كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بعظمتك وبرحمتك وبكرمتك علما ورحمة عندك يا رب العالمين. Insyaallah kita akan meneruskan kajian tafsir Al-Aisar. Ini adalah kajian ketiga untuk kitab tafsir Al-Aisar dan kita akan memulai surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mudah-mudahan kita akan bisa membaca sampai selesai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sesuai dengan waktu yang tersedia insyaallah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian syarah Bulughul Maram yang masih dalam metode atau teori ilmu mustalah al-hadis. Di sini halaman ke-31 kita mulai Al-Fatihah ayat pertama bagi ikhwah yang mau membaca silakan. Antum agak lebih cepat sedikit membacanya. Agak menjauh antumnya. Baik. Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penjelasan kata Alhamdu, sebuah ungkapan bagi sesuatu yang sangat baik dan sanjungan bagi zat yang terpuji, yang memiliki banyak keutamaan dan anugerah, seperti ungkapan pujian Al-Madu Al-Madhu Al-Madhu dan figur Asyukru. Itu Al-Madhu, antum baca footnote-nya. Terdapat perbedaan konotasi antara Al-Madhu dan Al-Hamdu. Al-Hamdu merupakan ungkapan pujian atas dasar baik yang bersifat ikhtiari, hasil ikhtiar, usaha, sebagaimana pujian kepada Allah Ta'ala atas kasih sayangnya dan kebaikannya. Sedangkan Al-Madhu berkaitan dengan pujian atas dasar baik yang bersifat ikhtiari maupun ikhtirari, bukan hasil ikhtiar, seperti pujian pada seseorang karena kecantikan wajahnya, padahal itu bukan hasil usahanya atau jasa baiknya yang merupakan hasil yang diusahakannya secara sadar atau ikhtiar. Selain itu ada kata atana yang berarti pujian yang diulang-ulang di setiap kesempatan. Asyukru adalah pujian berulang-ulang atana dengan lisan kepada sang pemberi nikmat atau sifat yang diberikannya. Syukur ini lebih spesifik daripada alhamdulillah, karena konotasinya khusus buat kenikmatan. Tetapi syukur lebih umum kaitannya dengan manusia, karena terkait dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya. Sebagaimana kata seorang penyair, "Abadkan makna'u minni salasa, yadi walisani wan dhamira al-muhajjaba." Kenikmatan yang kau berikan kembali bermula untukku dari ketiga berikut, tanganku, lisanku, dan hati nuraniku yang terucap. Kata alhamdu meliputi arti alhamdu. Lalu, sebagaimana dalam hadis, alhamdu rabbu syukur. Alhamdu, pujian adalah istirahat dan syukur. Lillah, huruf lam dalam lillahi adalah huruf jar yang punya arti kepemilikan, yakni bahwa Allah yang berhak atas lillahi, huruf lam dalam lillahi adalah huruf jar yang punya arti kepemilikan, yakni bahwa Allah lah yang berhak memiliki semua bentuk pujian. Allah adalah nama bagi Zat Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ar-Rabb, Ar-Rabb, Rabb adalah Tuhan yang Maha Memiliki, yang memperbaiki kondisi, yang disembah dengan benar, Dia Maha Agung. Al-Alamin, kata Alamin adalah bentuk jamak atau plural dari kata Alam, yakni segala yang ada selain Allah Ta'ala, seperti alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, dan alam tumbuh-tumbuhan. Teruskan, teruskan. Makna ayat 1 secara umum, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa segala bentuk pujian berupa sifat keagungan dan kesempurnaan adalah miliknya semata, bukan milik selainnya, karena dialah Tuhan yang memiliki segalanya dan yang menciptakan semuanya. Kewajiban kita hendaknya selalu memuji dan menyanjungnya atas segala sesuatu, segalanya itu. Baik, kita mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al di sini berarti mencakup segala, atau artinya adalah segala, seluruh, apapun itu. Seluruh jenis hamd, pujian. Lillahi rabbil alamin. Lillahi ada lam sebelum Allah di sini, lillahi. Dan lam di sini adalah lam al-istihqaq, yaitu untuk memberikan hak kepadanya. Berarti segala puji berhak diberikan kepada Allah. Segala pujian berhak diberikan kepada Allah. Kemudian setelah lillahi ada kata atau kalimat atau frase Rabbil Alamin. Dan Rabbil Alamin ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb di sini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah kemudian disifati bahwasanya Allah adalah Rabb Al Alamin, semesta alam. Dan insyaallah satu persatu kalimat atau kata akan kita bahas setelah ini penjelasan kata. Dan di sini ada kalimat atau dalam footnote alhamdulillah, surat Al-Fatihah merupakan surat termulia di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Law 'allimuka a'dhamu suratin fil Qur'an. Ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani mithlu." Aku akan mengajarkan kamu satu surat terbesar, a'zham, satu surat teragung, terluhur di dalam Al-Qur'an, yakni Al-Fatihah. Tidak diturunkan, yaitu surat seperti ini tidak diturunkan di Taurat, tidak juga ada di Injil, tidak juga ada di Zabur, tidak ada yang sebanding dengannya. Melainkan Al-Fatihah adalah satu surat khusus yang hanya ada di Al-Qur'an, yang tidak ada semisalnya di kitab-kitab samawi yang lain. Penjelasan kata alhamdu, alhamd, sebuah ungkapan bagi sesuatu atau apapun hal itu yang sangat baik, dan sanjungan bagi Zat yang terpuji yang memiliki banyak keutamaan dan anugerah. Seperti ungkapan pujian pertama itu al-madh, dan syukur kedua asyukur. Berarti sekarang kita punya tiga kosakata. Ada hamd diawali dengan ha, mim, dal. Kemudian ada madh diawali dengan mim, da, dal, ha. Kemudian syukur, sya, kaf, ra. Tiga kata. Masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri. Memiliki makna tersendiri. Namun ada kesamaan antara ketiganya sebenarnya. Kita berarti punya tiga, hamd, madh, dan juga syukur. Oke, kemudian beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam footnote ini memberikan tambahan perincian makna-makna dan perbedaan tafsilat untuk madh, hamd, dan juga syukur. Terdapat perbedaan konotasi antara al-madh dengan al-hamd. Al-hamd merupakan ungkapan pujian atas jasa baik. Di sini jasanya dicoret, bukan jasa baik, tapi hal yang baik itu lebih baik, lebih tepat. Karena jasa itu seperti apa? Karena ini kita memuji Allah atas jasa baik, maksudnya berjasa. Jasa itu disifati untuk manusia aja. Atas hal yang baik yang bersifat ikhtiari. Ikhtiari, hasil ikhtiar di sini dikatakan atau usaha. Ikhtiar dari kata pilihan. Pilihan. Beda antara pilihan dengan yang bukan pilihan. Kalau misalnya pilihan itu ikhtiari, kalau bukan pilihan berarti ittirori. Ya enggak? Darurah, ittirori. Kalau misalnya kita mempunyai dua mata, itu apa kepilihan kita? Bukan. Allah yang kasih. Nah, berarti itu ittirori bukan ittirori. Darurah. Adapun ikhtiari seperti misalnya rapih misalnya. Bersih dan hal-hal lain. Sebagaimana pujian kepada Allah Ta'ala atas kasih sayangnya dan kebaikannya. Pertama itu alhamd. Sedangkan al-madh berkaitan dengan pujian atas hal baik. Ya, bukan jasa baik. Hal baik yang bersifat pilihan maupun bukan hasil pilihan. Bisa dipahami di sini antara madh dengan hamd. Hamd dengan madh. Hamd itu pujian atas hal baik yang bersifat pilihan. Hamd. Kalau madah, pujian atas hal yang baik yang bisa bersifat pilihan atau tidak. Sedangkan di sini kemana? Seperti pujian pada seseorang karena kecantikan wajahnya. Padahal itu bukan hasil usahanya dia. Atau atas jasa baiknya merupakan hasil yang diusahakannya secara sadar atau ikhtiar. Kalau misalnya Anda memuji seseorang karena memang secara zat diciptakan itu punya kulit putih misalnya. Nah, di sini Anda pakai hamd atau madah? Madah atau mahamd? Madah. Kenapa? Karena putihnya dia itu bukan putih buatan dia. Tetapi misalnya aslinya dia itu hitam. Kemudian dia menjadi putih. Ya, dia yang memutihkan. Entah bagaimana caranya. Kemudian jadi indah begitu. Nah, sekarang hamd atau madah? Bisa hamd, bisa madah. Karena madah ini sini berarti lebih umum daripada hamd. Dari segi objeknya. Padahal itu bukan hasil usahanya atau atas jasa baik yang merupakan hasil yang diusahakannya secara sadar. Selain itu ada kata sana. Sana juga artinya pujian. Namun ada perbedaan antara hamd, madah dan juga sana dari sisi lain. Kalau madah dan hamd itu terserah mau kuantitasnya berapa kali. Tapi kalau misalnya sana, itu berarti pujian yang diulang-ulang di beragam kesempatan. Itu sana. Jadi madah artinya pujian bukan? Pujian. Hamd artinya pujian? Pujian. Sana artinya pujian? Pujian. Tiga-tiganya pujian. Berarti kita punya empat mufrodat atau kosakata. Ada hamd, ada madah, ada sana, dan kemudian nanti ada syukur. Nah, itu bedanya ya. Kalau madah dan hamd itu tidak berkaitan dengan frekuensi berulang-ulang, enggak. Terserah mau berapa, mutlak. Tetapi kalau misalnya sana itu berulang-ulang. Nah, sekarang ada asyukur. Kalau kita tulisnya syukur. Asyukur. Atau asyukru adalah pujian berulang-ulang. Seperti sana. Namun asyukur di sini dikatakan dengan lisan kepada sang pemberi nikmat atas nikmat yang diberikannya. Syukur ini lebih spesifik daripada alhamd karena konotasinya khusus untuk kenikmatan. Tetapi asyukur lebih umum kaitannya dengan manusia karena ia terkait dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya. Berarti bukan lisan aja syukur itu. Syukur itu bisa dari lisan, anggota hati, kolb dan juga anggota tubuh lainnya. Nah, berarti di sini ada umum dan khusus mutlak. Dari segi ini dia lebih umum, dari segi ini dia lebih khusus. Dari alhamd. Coba misalnya alhamd dan madah artinya memuji, ya. Syukur artinya bersyukur. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Yang buat kenikmatan khusus yang mana? Syukur atau pujian? Syukur. Iya enggak? Kita melihat misalnya orang cakep banget gitu kan. Apakah kita bersyukur dia cakep? Dia enggak ada korelasinya sama kita. Hah? ya kan? Misalnya antum pakai peci itu, masya Allah antum imut sekali. Misalnya, anak memuji antum, apakah itu dikatakan anak mensyukuri antum begitu imut? Enggak ada nyambung ya. Karena apa? Anak enggak mendapatkan kenikmatan di sini. Ah, misalnya, antum membantu anak misalnya menulis. Alhamdulillah, anak bersyukur sekali antum membantu anak menulis. Nah, itu bersyukur. Nah, kenapa? Karena anak mendapatkan kenikmatan. Anak mendapatkan kenikmatan. Itu perbedaannya. Kalau misalnya syukur itu pasti karena kenikmatan. Tapi kalau misalnya pujian itu belum tentu nikmat, belum tentu karena kenikmatan. Eh, bisa aja pujian karena muja malah basa-basi dan sebagainya, bisa. Bisa. Terus kemudian ada lagi. Syukur itu terkait dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Kalau misalnya hanya sekadar alhamdulillahirrahmanirrahim, oke, itu lafal syukur. Bisa enggak kita bersyukur dengan qalb? Eh, bisa. Bisa. Tapi bisa enggak kita memuji dan qalb? Anak lihat antum. Anak memuji antum. Diam aja anak. Kenapa antum enggak tersanjung gitu kan? Anak memuji antum. Antum enggak dengar. Loh, dari tadi antum diam kok. Anak dalam hati muji, enggak mungkin kan? Ah, enggak mungkin. Tapi kalau misal bersyukur nih dalam hati misalnya, dalam kalbu, ketika antum memberi anak misalnya pena, tapi anak bilang terima kasih gitu kan, syukur itu. Terus kalbu anak juga, wah, terima kasih, insya Allah suatu saat saya akan bantu dia. Nah, ini syukur juga nih, syukur. Nah, anggota tubuh lain, tangan misalnya. Kita diciptakan tangan dan lain-lain, cara bersyukurnya untuk beramal gitu kan. Jadi syukur itu lebih umum dari sisi objeknya kita, subjeknya kita. Dari apa? Kita bisa dengan lisan, dengan kalbu, dengan anggota tubuh lainnya. Tapi kalau misalnya memuji, enggak. Bisa enggak kita memuji dengan kaki misalnya? Melihat orang misalnya kepalanya itu kurang berambut misalnya, kemudian tiba-tiba kita nih jempol, wah bagus jempol, jempol. Hah? Bukan pujian itu malah pencelaan. Tapi pujian itu enggak bisa kita dengan anggota tubuh umumnya. Walaupun sebenarnya bisa kalau dibisain. Tetapi kalau syukur itu dengan anggota tubuh manapun kita bisa. Antum misalnya mandi pagi, nah itu rasa syukur juga antum dikasih badan. Atau antum mandi seminggu sekali misalnya, atau mandi seminggu berapa kali, untuk apa? Menjaga diri dari kotor dan bau dan sebagainya. Itu rasa syukur bukan? Rasa syukur. Tapi itu pujian bukan? Bukan. Beda. Mungkin bisa dibaca berulang kali di rumah tentang perbedaan-perbedaan ini, terus antum meringkas-meringkas lagi. Nah, pujian itu lebih umum dari syukur, karena pujian itu mencakup untuk kenikmatan dan selain kenikmatan. Dari sisi ini lebih umum. Itu pujian lebih umum dari sisi ini, yaitu dari sisi dari siapanya, objek yang bakal dipuji. Tetapi dia lebih khusus subjeknya, yaitu pujian di lisan. Adapun kalau misalnya syukur, itu dia secara objek lebih umum, karena di lisan, di kalbu dan di anggota badan. Tapi secara objek yang bakal disyukuri itu adalah khusus, yaitu hanya pada kenikmatan, bukan pada selainnya. Nah, bukan pada selainnya. Seperti ana melihat antum hadir di sini, ana bersyukur antum hadir di sini. Kenapa? Karena ana mendapatkan kenikmatan dengan melihat antum hadir di sini, alhamdulillah. Maka ana bersyukur. Dan juga ana memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya syukur dengan hamd. Syukur dengan hamd. Kemudian halaman berikutnya. Lillahi huruf lam dalam lillahi adalah huruf jar yang punya arti kepemilikan atau keberhakan. Yakni bahwa Allah lah yang berhak memiliki semua macam pujian. Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti kemarin Nana udah membahas tentang, atau belum ada bahas ya, tentang Allah, apakah lafal jalalah Allah itu ada asal katanya dalam bahasa Arab atau memang itu dari Allah Subhanahu wa taala menamakan begitu saja tanpa ada asal kata dalam bahasa Arab. Mana yang lebih tepat? Khilaf ya dalam ya ulama ada yang mengatakan tidak ada derivasi untuk Allah. Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada asal katanya. Tapi ada juga yang sebaliknya mengatakan lafal jalalah Allah itu ada asal katanya. Syuf, ini berarti ada khilafiyah. Apakah kalau misalnya ada khilafiyah seperti ini langsung kita bilang antum khilafiyah dalam masalah akidah berarti keluar dari manhaj kami? Ya? Tapi ini para ulama yang berkhilafiyah dalam masalah ini dan tentang Allah Subhanahu wa taala lafal jalalah. Nah, bagaimana ini? Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya kita mau katakan khilafiyah kita antum khilafiyah antum buat-buat sendiri, enggak, ini ulama yang buat-buat, yang membuatnya, yang mereka berbicara tentang lafal jalal Allah ada atau tidak derivasi katanya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala lafal jalal Allah itu memiliki asal kata dari kata ilah. Ilah itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Apa arti ilah? Yang disembah, dari lafal aliha ya'lahu, ya. Aliha ya'lahu ilah. Aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Abada ya'budu artinya khudu'a yakhda'u. Artinya apa? Tunduk, patuh, tadhallala yatadhallalu. Itu artinya. Jadi abada ya'budu artinya tunduk, ya kan? Makanya ibadah itu asal katanya, asal maknanya adalah tunduk, patuh, taat. Nah, abada ya'budu sama dengan aliha ya'lahu, yaitu menyembah. Misalnya Anda mengatakan alihtullah, aku menyembah Allah, saya menyembah Allah, itu benar. Nah, kemudian aliha ya'lahu diambil darinya ilah. Ilah. Jadi bayangkan di sini ilahi. Ya, ilahi artinya apa? Wahai, artinya sesembahanku. Yang disembah olehku, ilahi. Bayangkan dalam gambaran di sini enggak ada papan tapi dalam papan otak aja. Bayangkan di sini A, alif, ham, ra'sul hamzah, ra'sul ain di bawah, ila, lam, kemudian ha. Dan di antara lam dan ha itu sebenarnya ada alif, cuman biasanya tulisannya enggak ada alif, melainkan langsung ilah, ya kan? Ilahi, ilah gitu aja. Ilah artinya sesembahan, yang disembah. Nah, para ulama mengatakan yaitu asalnya ilah. Taib. Kemudian ditambahkan alif lam. Ilah di sini kalau antum belajar Arabik dan juga belajar usul fikih, ilah di sini nakirah. Nah, Allah lafal jalal Allah itu ma'rifat, ma'rifah. Baik itu ma'rifah karena isim alam atau ma'rifah karena ada alif lam, tergantung khilafiyah dalam masalah ini. Nah, al jadinya ditambah al berarti al ilah. Bayangkan di sini ada ilah. Ya udah terbayang belum? Atau emang nggak pernah lihat bahasa Arab mungkin? Ilah. Hah? Tambahin al di awalnya. Al ilah. Ya. Nah, kemudian dihapus i-nya. Jadi apa? Allah. Sahih ada, Pak? Makanya Allah itu di antara lam dan ha agak panjang sedikit ya. Agak panjang sedikit. Allah. Bukan Allah. Salah kan? Yang benar Allah. Iya enggak? Seperti juga ilah. Kalau misalnya itu bilang ilah. Salah. Iya dalam bahasa Arab salah. Kalau misalnya dalam kita karena memang mungkin belum tahu kita ajarkan. Ilah. Ya. Ditambah alif lam. I-nya dihilangkan menjadi Allah. Kemudian kenapa kok di tafkhim? Apa itu tafkhim? Tafkhim itu pembesaran. Ini berarti bacanya maksudnya tafkhim Allah bukan Allah. Ah, itu ada makna lagi di situ. Kita enggak usah di sini kenapa ditafkhim karena begini-begini, enggak usah berfilosofi. Kenapa dikata tafkhim? Karena orang Arab ya seperti itu bacanya, udah gitu. Ya. Karena misalnya di tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil dikatakan lafaz Allah itu ditafkhim, itu sunnah hukumnya. Di sini kita enggak menghukumi sunnah atau wajib atau makruh atau enggak. Enggak ada hukumnya, enggak usah dihukumi. Kenapa? Karena pada asalnya orang Arab mengatakan Allah dengan tafkhim itu memang pada asalnya. Seperti kata Al-Baydawi, beliau rahimahullah berkata, kalau misalnya sebelumnya itu adalah fathah atau dhammah, maka disunnahkan untuk mentafkhimnya. Adapun kalau misalnya sebelumnya apa kasrah, maka tidak ditafkhim, tarqiq, ya kan? Misalnya huwallah, huwa Allah. Di sini fathah, tafkhim dibesarkan Allah, huwallah. Ya. Atau yang sebelumnya dhammah misalnya. Misalnya baitullah. Nah, kalau misalnya sebelumnya kasrah, maka enggak mufakhamah. Jadinya fi baitillah. Di sini kita enggak pakai hukum-hukum ini hukum sunnah, enggak. Kita tetap pada asalnya bagaimanapun kita melafalkan sebagaimana orang Arab melafalkan. Ya. Allah, begitu. Enggak ada di sini yang mengharapkan Allah gitu, enggak ada kan? Tapi bacanya Allah. Nah, kemudian bagaimana tulisannya dalam bahasa Indonesia? Wah, itu dipermasalahkan lagi nanti jadinya. Iya enggak? Masa nulis rob-nya aja salah gitu kan? Apalagi kalau nulisnya 4JJ1. 4JJ1. Nah, ini malah jadi tahrif jadinya nanti. Secara zahir ini 4JJ1 ini apa ini? Nomor pesawat atau apa? Jangan-jangan ada konspirasi nantinya kan? Nah, 4JJ1. Terus dikatakan, oh ini Allah untuk pengagungan karena mirip dengan tulisan Arab. Kita baiknya kembali ke uruf kita kalau begitu. Sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Nanti orang-orang desa, orang-orang kolot, ah ini 4JJ1, apa sih? Ntar orang profesor gak ngerti, ini pasti anak alay ini kan? Nah, ini lah biasa aja Allah. Kemudian apakah harus ditambah dengan double A? Yang mau menambah silakan. Yang tidak juga silakan. Kalau tidak berarti back to the nature, back kembali ke asalnya. Kalau yang misalnya mau ditambah A berarti ya karena di sini ada semacam mat ya. Kalau misalnya mau ditambah A double A di antara L dan H berarti antum harus konsisten. Apalagi sampai menyalahkan antum salam Allah. Kok satu doang A-nya? Kan banyak Allah gitu kan. Terus misalnya antum rahmat mengatakan, ya udah yang benar kata antum, A-nya 2. Tapi antum juga salah. Kan bacanya O. Ah. Ya udah, antum akhirnya salah. Ya udah, pakai O dah. O-nya 1. Oh enggak, kan 2 harusnya. Bingung kan? Jadi khilafiyah jadi masalah. Entar saling tahzir dan saling caci maki. Oke, kalau misalnya lafal Allah kemudian seperti itu harus diperketat, kemudian ya udah, Islam juga kita ganti. Islam ada 2 A-nya. Ya. Malaikat ada 4. Malaika. Atau gimana lah, terserah. Nah, itu sulit kalau misalnya Indonesia mau benar-benar diarabkan transliterasinya benar-benar itu bakal banyak. Bahkan walaupun muhrim bukan mahram itu memang salah benar. Namun kalau misalnya sudah menjadi memang kita mengenal seperti itu sudah mau gimana lagi. Bukan muhrim misalnya, tapi dibenarkan lebih baik supaya menambah pengetahuan dia. Yang lebih tepat adalah bukan mahrum, bukan muhrim. Nah, itu lillah Allah ya. Jadi tadi para ulama, sebagian ulama mengatakan lafal jalalah Allah itu ada asalnya. Ada asalnya. Ya, dari ilah, dan ilah artinya sesembahan dan ini matching dengan asalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang disembah dan Allah Subhanahu wa taala memiliki beragam makna, beragam nama. Ada Allah, ada Rabb dan seterusnya banyak. Apa arti Rabb dengan arti Allah? Kalau misal dari segi bahasanya ya beda. Allah itu yang disembah. Tetapi kalau misal Rabb yang melakukannya, yaitu yang memiliki, yang menciptakan. Ya, itu Rabb. Insyaallah nanti ada. Nah, ini setelah ini ada Rabb. Ada Rabb setelah ini. Ar-Rabb, Rabb adalah Tuhan yang Maha memiliki, yang memperbaiki kondisi, yang disembah dengan benar. Dia Maha Agung. Rabb. Di sini dalam tafsir At-Tabari, Ar-Rabb dalam kalam kalam Arab, yaitu dalam tradisi Arab sejak zaman jahiliyah, itu memiliki imma makna ini. Ada tiga. Yang pertama, As-Sayyid Al-Muta' Fihim, yaitu Tuan yang ditaati di tengah kaum. Itu Rabb namanya dalam Arab itu. Tuan As-Sayyid. Sayyid di sini artinya Tuan. Ya As-Sayyid. Dan nama Allah di antaranya juga As-Sayyid. Fa innallaha huwa As-Sayyid, kata Nabi SAW. Nah, Sayyid bisa dimaknai, kalau kita maknai Tuhan bisa dan Tuan bisa. Iya enggak? Sayyidul Istighfar berarti Tuannya Istighfar. Sayyidul Mursalin Tuannya para Rasul. Sayyidul Waladi Adam berarti Tuannya anak Adam. Dan selainnya. Adapun kalau misalnya dimutlakan kepada Allah, berarti kita maknai Rabb, Tuhan, Sayyid. Fa innallaha huwa As-Sayyid. Nah, Ar-Rabb dalam Arab, kata At-Tabari rahimahullah, wafat 310 Hijriah. Ar-Rabb diantara maknanya adalah As-Sayyid Al-Muta' Fihim, yaitu Tuhan yang ditaati di tengah kaum. Itu bisa disebut Rabb. Juga bisa disebut Sayyid, atau kita katakan Tuhan. Itu satu. Kedua, kata beliau rahimahullah, ar-rajul al-muslih asy-syai'a, yaitu lelaki atau seseorang yang memperbaiki sesuatu. Itu dikatakan Rabb. Ya. Kemudian yang ketiga, al-maliku lisyai', yang memiliki sesuatu. Dimaknai Rabb dalam lafal Arab secara bahasa. Anda memiliki kitab ini, berarti Anda Rabbul kitab, Rabbu hadzal kitab, Rabbu hadzainil kitabain. Rabbnya secara bahasa di sini. Ya, jadi jangan dikatakan oh berarti antum udah apa menyelisihi ini. Enggak. Di sini secara bahasa Rabb itu sahib, malik, pemilik sesuatu yang dia miliki. Nah, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memiliki nama juga Rabb. Oke, seperti itu ya. Itu maknanya Rabb. Dikatakan Rabb adalah Tuhan yang Maha memiliki, yang memperbaiki kondisi, yang disembah dengan benar, Dia Maha Agung. Al-Alamin sekarang. Al-Alamin, ya, banyak perbedaan tentang beberapa perbedaan tentang Al-Alamin maksudnya apa? Dikatakan di sini kata Al-Alamin adalah bentuk jamak atau plural dari kata alam. Yakni segala yang ada selain Allah Taala. Seperti alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, dan alam tumbuhan. Baik. Saya membaca tafsir Al-Baydawi dan juga syarahnya Hasyiat Syekh Az-Zada, Syekh Zada, jilid pertama. Dikatakan al-alamin. Derivasinya itu ada dua. Imma ini, imma ini, ada dua. Imma dari kata ilm, imma dari kata alamah. Mau yang mana pilihnya? Imma dari kata ilm, imma dari kata alamah. Kalau misalnya ilm, kenapa di ini ilm? Dan kenapa alamah? Pertama ilmu, kita tahu ilmu, faham, ilmu. Kemudian alamah artinya tanda. Baik. Jadi ingat Rabbil Alamin, yang memiliki atau menciptakan, berarti alamin, alamin. Oke, kita sekarang alamin dari kata ilm atau dari kata alamah, atau dua-duanya benar. Ilm artinya ilm, mengilmui, mengetahui. Alamah artinya tanda. Nah, sekarang kalau misalnya kita maknai alamin itu berasal dari ilm, maknanya adalah kenapa disebut alam? Karena dengan alam tersebutlah kita mengilmui siapa yang menciptakannya. Iya, pasti. Berarti nanti akan jadi kauniyah, ayat-ayat kauniyah juga masuk. Kenapa disebut alam? Jadi dari kata, dari materi ain, lam dan mim. Dan materi ain dan lam dan mim itu luar biasa. Banyak, mencakup hal-hal yang banyak seluruh kehidupan kita. Kenapa di alamin berasal dari ailam misalnya? Karena dengan meneliti alamin itu kita akan mengetahui, mengilmui siapa yang menciptakan ini semua. Gitu. Itu pertama bagi yang mengatakan alamin dari ilm. Kemudian yang mengatakan alamin dari kata alamah. Kenapa alamin dari kata alamat atau address atau tanda-tanda? Karena disebut alam disebabkan itulah tanda-tanda ada penciptanya. Iya enggak? Alam jin misalnya, alam malaikat, alam manusia. Nah, itu alam. Jadi alam, bahasa kita alam itu memang banyak hakikatnya. Mau kita katakan hakikat misalnya, hakikat bahasa logawiyah kita, alam itu apa? Apa arti alam kita ini? Gak tahu kan? Gak tahu. Coba kalau belajar bahasa Arab jadi tahu. Malah lebih tahu daripada orang pakar bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia, lulusan manapun. Karena mereka belum bisa mengeksplor ke derivasi aslinya dari Arabik. Makanya saya pernah waktu ngajar di sastra Arab itu. Antum tahu, kalau misal antum tuh kuliah di sini, itu jurusan terbaik di kampus ini, di UI. Iya. Jurusannya apa? Sastra Arab. Jangan ambil, ya sastranya ambil lah. Arabnya. Ternyata yang diambil bukan sastranya, bukan Arabnya. Enggak ada yang diambil. Nah itu anak, enggak tahu di sini ada sastra Arab, enggak tahu. Mudah-mudahan enggak tersinggung ya. Tapi dulu ketika anak bilang, antum ini jurusan terbaik. Kenapa? Antum bisa merengkuh dunia akhirat insyaallah dengan Arab ini. Antum belajar bahasa Arab, itu bisa nanti kemudian sastra Indonesia kalah sama antum, mengerti lebih detail mengenai bahasa antum sendiri. Kemudian antum bisa memahami Al-Qur'an, hadis dan sebenarnya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin enggak dibekali seperti itu oleh dosen-dosennya, sayangnya. Nah, itu alam, sampai mana sih sebenarnya tadi? Ya masih alam. Nah, alam di dalam kita kan ada hakikat lughawiyah, ada hakikat urfiahnya misalnya. Alam hakikat lughawiyah kita apa sih secara bahasa nih? Anda juga enggak tahu sebenarnya. Tapi ya karena udah mengeksplor dari Arabiknya, kita tahu alam hakikatnya apa. Bahkan filosofi dari alam, hakikat alam yang tadi barusan kita bahas, itu pakar-pakar bahasa Indonesia pun belum tentu bisa menjangkaunya. Alam semesta. Nah, semesta dari kata apa nih? Apa Sanskerta atau yang lainnya, wallahualam. Nah, juga ada hakikat urfiah untuk alam. Apa itu? Nanti nama penyanyi itu hakikat urfiahnya jadinya. Alam. Nah, jadi ada hakikat urfiah, lughawiyah, syar'iyah. Kalau misalnya kita memanai hakikat lughawiyah, tadi kita udah dapat. Alam itu berasal dari ilm atau alamah. Dapat kan? Kalau kita memanai hakikat urfiah, nah itu masing-masing aja Indonesia alam itu apa? Ada penyanyi namanya alam, ada ini namanya alam misalnya. Ada bis namanya Alam Jaya misalnya. Kalau misalnya kita mau memanai hakikat syar'iyah, kita kan alam itu adalah apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang hakikat syar'iyahnya apa? Segala yang ada selain Allah Ta'ala. Dapat tiga hakikat kan? Gak, ini antum sadar gak kalau sekarang tuh lagi ada pengayaan materi sebenarnya. Alhamdulillah. Gak tahu antum sadar atau enggak. Yang penting mudah-mudahan udah teriluminati insyaallah. Alam kita tinjau dari tiga sisi. Sisi bahasa, sisi uruf, dan sisi syar'i. Selesai. Itu tiga sisi itu asasi dalam usul al-fiqh. Jadi secara gak langsung antum mudah termagnetkan dengan usul al-fiqh, teraplikasikan dengan sendirinya. Ya. Itu pelajaran mustawa semester 5 Lipia itu, hakikat. Bukan hakikat tarekat ma'rifat, bukan itu, hakikat dalam usul fiqih. Nah, sekarang makna ayat 1 secara umum. Makna ayat 1 secara umum. Ayat 1 ini ternyata menyelisihi ininya sendiri ya. Ah, menyelisihi manhaj ini, manhaj kopasnya sendiri. Karena ini emang kalimatnya, ayat-ayatnya dari kopas dari ini. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa segala bentuk pujian berupa sifat pengagungan, keagungan dan kesempurnaan adalah miliknya semata, bukan milik selainnya. Karena dialah Tuhan yang memiliki segalanya dan yang menciptakan semuanya. Kewajiban kita hendaknya selalu memuji dan menyanjungnya atas segala itu. Saya sudah menulis catatan sebenarnya, cuman qadarullah wa masyafa'al hilang catatan ana, masyaallah ya. Padahal udah catat dari kitab-kitab, tapi enggak apa-apalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentang alhamdulillah. Tapi hilang ya sudah. Baik, kita lanjutkan ke Al-Fatihah ayat kedua. Tafadhol. Silakan. Al-Fatihah ayat 2. Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat 2. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dijelaskan tentang kedua kata ini dalam pembahasan tentang basmalah. Keduanya merupakan dua nama untuk memberi sifat bagi atas jalalah Allah yang ada dalam firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dimaksudkan sebagai bentuk sanjungan dan pujian bagi Allah Ta'ala, karena hanya Dialah yang berhak mendapat segala pujian. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini majrur bukan? Majrur. Ar-Rahmanir-Rahim, ya kan? Ar-Rahimi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kenapa? Karena mensifati Allah. Kalau misalnya kita lihat sebelumnya, alhamdulillahi, alhamdu di sini sebagai mubtada. Li, ya, harfu jar. Kemudian Allahi, majrur. Baik. Sekarang setelahnya tuh ada pensifatan. Dan di sini akan ada empat sifat yang Allah berikan padanya. Yang pertama Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua Ar-Rahman. Ketiga Ar-Rahim. Dan yang terakhir adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar. Rabbil Alamin sifat pertama. Kemudian ayat kedua di sini Ar-Rahman sifat kedua. Ar-Rahim sifat ketiga. Malik sifat keempat. Dan kesemua sifat ini majrur. Rabbi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dijelaskan tentang kedua kata ini dalam pembahasan tentang basmalah pekan kemarin kalau enggak salah. Sudah dijelaskan belum? Oke, enggak dijawab. Sudah jelas? Belum jelas. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Oke, siapa yang mau menjawab? Kenapa kok Maha Pengasih untuk Ar-Rahman dan kenapa Maha Penyayang untuk Ar-Rahim? Ya. Apa saya mungkin di kajian lain mungkin ya, Pak? Hah? Iya mesti ngomong iya mesti. Takut ditunjuk. Kenapa disebut penyayang untuk Ar-Rahman? Kenapa pengasih untuk Ar-Rahim? Apa tafsiran Ibnu Abbas dan lain-lain dari para salaf? Ya, silakan. Di dunia dan di akhirat dan muslimat, kaum muslimin dan kafir. Ya, untuk hewan gimana? Untuk hewan? Tapi manusia juga hewan berarti. Benar, manusia itu hewan tapi bukan binatang. Hah? Kemudian ya, baik, ahsan. Jadi awalnya di sini dari penafsiran salaf diriwayatkan oleh At-Tabari, namun sebenarnya penafsiran salaf dalam At-Tabari untuk Ar-Rahmanir Rahim kalau misalnya diperhatikan sanadnya itu dhaif. Tapi bagaimanapun itu hal yang sudah masyhur di kalangan mufassir. Antum misalnya cek tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir pun mengikuti Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian menukil banyak dari Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi emang kalau misalnya kita mau, misalnya kita ini agak di luar konteks Ar-Rahmanir Rahim sedikit tentang tafsir Ibnu Katsir, kalau misalnya kita mau mempelajari tafsir salaf, Itu tentu Anda nggak bisa merekomendasikan untuk ke Oman kita tafsir At-Tabari, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, Anda bakal linglung nanti. Tapi tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Besok insya Allah dikaji, makanya datang ya. Insya Allah dikaji di Cililitan. Tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau lebih dekat kepada penafsiran salafi, salaf. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, ya tafsir Al-Aisar juga. Dan juga ada namanya tafsir At-Tabari dan juga tafsir As-Sam'ani. Tafsir namanya As-Sam'ani. Dan mayoritas mufassirin itu Asy'ari sebenarnya. Tapi yang ini tafsir At-Tabari, As-Sam'ani, Ibnu Katsir, As-Sa'di, itu mereka rahimahumullah jami'an, mereka yang benar-benar memurnikan penafsiran dalam bidang akidah dengan penafsiran salaf. Makanya tafsir Ibnu Katsir antum temukan seringkali mengatakan qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir, qala, berkata Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Siapakah Ibnu Jarir? Ibnu Jarir adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Wafat 310 Hijriah. Berarti beda dengan Ibnu Katsir sekitar 4 abad. 4 abad. Ada yang mengatakan misalnya tentang tafsir Ibnu Katsir. Antum kok baca tafsir Ibnu Katsir itu sama aja ringkasan tafsir At-Tabari. Salah. Apa yang ada di tafsir Ibnu Katsir memang banyak ada di tafsir At-Tabari. Karena Ibnu Katsir dengan sengaja menukil banyak dari At-Tabari meringkasnya. Tetapi Ibnu Katsir menambahkan satu poin yang mungkin At-Tabari sendiri belum sampai ke derajat sedahsyat itu, yaitu apa? Dari segi hadis. Nah, kita tahu Ibnu Katsir muhaddits. Ibnu Katsir itu muhaddits mu'arikh. Ahli tarikh, ahli sejarah dan ahli hadis. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir kita lihat banyak sekali bertaburan hadis-hadis, banyak. Bahkan kadang terlalu banyak bahkan. Apakah At-Tabari tidak ada hadisnya? Oh, ada juga. Cuma At-Tabari itu lebih konsentrasi ke penafsiran salaf. Yaitu penafsiran sahabat dan tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in dengan sanad. Dengan sanad. Kalau misalnya itu misalnya beli atau melihatlah, melihat tafsir At-Tabari, baik yang terjemahannya, cetakan Pustaka Azam, lihat aja, jangan dibeli. Bukan gimana, karena mubazir antum beli juga enggak paham. Karena tafsir At-Tabari itu tafsir yang berat. Berat. Atau mungkin selama ini mengatakan, oh kalau misalnya ulama makin kesana itu insya Allah kalamnya makin mudah difahami. Itu yang udah diterjemahin bro. Yang udah diterjemahin dan itu juga yang mudah-mudah. Kalau misalnya antum baca tafsir At-Tabari misalnya. Dan itu salah satu perbedaan At-Tabari dengan banyak para ulama lainnya. Itu kalimat-kalimatnya itu enggak mudah dipahami. Maksudnya di sini enggak mudah dipahami, membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Contoh lain selain At-Tabari, At-Tabari wafat 310 Hijriah. Satu abad sebelumnya. Asy-Syafi'i. Antum baca Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i, enggak langsung paham yakin. Memang mudah, mudah bagi yang benar-benar mikir bacanya. Kalau baca kebat-kebat enggak paham. Karena kalimatnya yang luar biasa. Juga kitab Al-Umm. Kitab Al-Umm coba baca. Belum tentu terjemahan yang ada di sekarang itu benar terjemahannya. Mungkin salah paham, banyak salah pahamnya. Karena kekuatan bahasa Imam Asy-Syafi'i menulis biasa itu seperti menulis syair sepertinya. Susah. Kecuali bagi yang mau benar-benar mendalami. Dan juga beliau tidak menulis kitab umum sebenarnya, tapi mendikte. Antum tahu berapa kitab umum? Segini. Hah? Untuk lempar ini benjol berapa kali mungkin? Hah? Segini. Mendikte. Antum tahu kitab Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad berapa jilid? Bukan ringkasan, bukan ringkasan. Zadul Ma'ad terjemahannya 7 jilid kalau gak salah. 6. Ya beda lah. Khilafiyah dalam masalah penerbitan lah. Beda-beda lah. Ada yang ada 2 penerbit kalau gak salah. Terjemahannya aja itu. Zadul Ma'ad, kalau misalnya kita lihat itu rinci kan, dari awal sampai ada Ibn Nawawi segala di dalam. Itu bukan Ibn Qayyim yang menulis, muridnya. Ibn Qayyim mendikte pas lagi perjalanan ke suatu kota dalam satu perjalanan. Dari hafalannya udah. Luar biasa kan? Luar biasa, alhamdulillah. Nah, bahasanya juga lebih mudah. Zadul Ma'ad itu bahasanya lebih mudah dibandingkan kalau antum baca misalnya Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari misalnya, atau Tafsir At-Tabari, dua-duanya punya. Ya. Itu Tafsir At-Tabari 26 jilid itu sudah beliau ringkas. Nah, yang nulis siapa? Muridnya. Beliau mendikte. Begitu juga dengan Tarikh At-Tabari, kalau misalnya tahu. Ukurannya sama dengan Tafsir At-Tabari. Itu beliau mendiktenya ke murid-muridnya. Aslinya itu berapa? 300 ribu lembar aslinya. Saya lupa riwayatnya berapa. Ada yang ingat? Bukan ada yang ingat, ada yang tahu? Saya juga lupa. Kalau gak salah ketika itu Imam At-Tabari menawarkan, bisa antum antum tolong menulis kepada murid-muridnya, tolong menulis sekitar 300 ribu lembar. Anak akan diktekan 300 ribu lembar. Ya kan? Itu kita habis umurnya enggak habis itu. Ya kan? Habis itu astagfirullahaladzim. Telah apa? Telah luntur himmah kita, apa? Himmah orang-orang sekarang. Hah? Qalaqat matat himmah tuh. Bahasa Arabnya bagaimana ya? Lafal bukan hadis Nabi sih ini. Jadi enggak apa-apa salah. Telah mati atau luntur himmah atau semangat anak sekarang. Akhirnya diringkas jadi 30 ribu lembar atau sekitarnya, atau 3000 lembar atau berapa. Pokoknya diringkas jauh lah. Ya sudah, akhirnya jadilah seperti itu. 26 jilid. Itu berapa puluh kalinya itu yang udah dikompres dari hafalan dan pemahaman Imam At-Tabari. Itu untuk tafsirnya. Dan juga untuk Tarikh At-Tabari juga ada sendiri. Dan dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama diriwayatkan. Ya. Sebelumnya saya bicara apa sebelumnya? Ar-Rahmani Rahim dalam Tafsir Ibnu Katsir. Oke, dalam Tafsir Ibnu Katsir saya ingat alhamdulillah. Nah, Tafsir Ibnu Katsir di situ meriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari makna dari Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Rahim itu adalah Rahimun fil akhirah. Baik, ingat di sini Rahman itu merahmati di dunia dan di akhirat. Rahim merahmati di akhirat. Satu penafsiran dari salaf. Penafsiran kedua yang lainnya dari salaf. Rahman itu adalah Rahman terhadap siapapun. Rahim itu khusus untuk mukminin dengan dalil wabil mukminin rahimah, dan terhadap orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Kalau kita gabungkan kedua pendapat dari salaf ini, kita bisa menjamak alhamdulillah di dalam dua pendapat ini menjadi Rahman itu Maha merahmati bagi setiap makhluknya. Tapi di dunia. Ya. Kalau kita jamak nih, Rahim itu Maha merahmati khusus kaum mukminin baik dunia maupun akhirat. Karena apakah orang-orang kafir misalnya mendapatkan rahmat di akhirat? Tidak, tidak akan. Will never. Tidak akan. Ya, jadi seperti itu. Keduanya merupakan dua nama untuk memberi sifat bagi lafaz jalalah Allah yang ada dalam firman-Nya alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dimaksudkan sebagai bentuk sanjungan dan pujian bagi Allah Ta'ala karena hanya dialah yang berhak mendapatkan segala pujian. Ini mafhum sekali, paham? Sangat difahami insyaAllah. Silakan diteruskan, Mas Lu. Ya. Al-Fatihah ayat 3. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Penjelasan kata Al-Malik, Al-Malik artinya sang pemilik kerajaan yang bebas mengatur apa yang dia kehendaki. Al-Malik, Al-Malik artinya sang penguasa yang memerintah dan melarang, yang memberi dan menolak tanpa ada yang mampu mencegah dan melarang. lawannya. Yaumiddin, hari pembalasan. Penafsiran Yaumiddin dengan hari pembalasan ini terdapat riwayat sahih dari para sahabat di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hari hisab perhitungan amal berujung pada pembalasan. Maka tepatlah kalau kata pembalasan dijadikan ungkapan untuk Yaumiddin ini. Karena secara bahasa dikatakan darahu yajiduhu bikadra dainan wadinan. Maksudnya menghitung, mengaulinya, mengevaluasi dan balasnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan alaihi sumanda dan nafsahu mu'amilan ila ba'da mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Orang yang pintar atau cerdas adalah orang mengevaluasi dirinya, yakni menghisabnya dan berusaha demi kehidupan sudah mati. Sedangkan orang yang lemah kecerdasannya adalah orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya dan ia berangan-angan atas Allah Ta'ala dengan angan-angan yang melambung. Hadis sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lain. Makna ayat 3 secara umum inilah bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa Dia adalah sang pemilik segala urusan pada hari kiamat di saat tak seorang pun dapat menguasai orang lain sedikit pun. Dan Dialah sang raja di mana tak ada raja selain Dia, di mana tak ada raja lain selain Dia. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1 sampai 3 pada ketiga ayat di atas terkandung beberapa petunjuk sebagai berikut. 1. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai pujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahli ahabba ilaihi alhamdu billahi ta'ala hatta innahu hamida nafsa." Walam zul Bukhari la ahada ghairu minallah wa lidzalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana. ولا شيء أحب إليه المنح من الله ولذلك منح نفسه وقال ما أنعم الله على عبده بنعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أبدا مما أخذ. Tak seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah Ta'ala sehingga dia memuji dirinya sendiri. Riwayat Bukhari berbunyi, tak seorang pun yang paling cemburu daripada Allah, karena itu ia mengharamkan segala perbuatan keji baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan tak ada sesuatu pun yang menyukai pujian daripada Allah, karena itu dia memuji dirinya sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, setiap kali Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya, lalu ia berkata, Alhamdulillah, maka apa yang dia lakukan itu lebih utama daripada nikmat yang dia peroleh itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas dan Hasan. Karena itu dia memuji dirinya sendiri dan menyuruh hamba-hambanya untuk melakukannya. 2. Bahwa pujian untuk sesuatu haruslah ada sebabnya. Jika tidak, maka pujian itu adalah palsu belaka. Allah Ta'ala ketika memuji dirinya sendiri, maka dia menyebutkan penyebabnya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang dan yang berkuasa atas hari pembalasan. Sekarang Malik Yaumiddin. Ilmu Hafiz membaca Malik dalam bentuk isim fa'il. Imam Nafi' membacanya dengan alif tanpa, dengan Malik tanpa alif. Kedua qiraat baik Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, keduanya sama-sama qiraat mutawatirah. Itu sama-sama bagian dari qiraat 7 yang ada dan mu'tabarah, yang tidak boleh disalahkan satu sama lain. Baik dari segi pengamalan qiraat atau dari segi bahasa tidak ada kesalahan sama sekali. Dan memang benar Allah Ta'ala adalah sang Malik, sang raja sekaligus yang maha memiliki segalanya, Malik. Yang menguasai hari pembalasan. Di sini dimaknai Maliki Yaumiddin dikatakan yang menguasai. Yang menguasai hari pembalasan. Tapi Malik artinya adalah memiliki asalnya. Al-Malik, Al-Malik artinya sang pemilik kerajaan yang bebas mengatur apa yang dia kehendaki. Bedanya Al-Malik dengan Al-Milk. Al-Malik dengan Al-Malik. Al-Malik asalnya dari Al-Milk atau Al-Mulk. Asalnya dari Al-Milk atau Al-Mulk. Belum ada tahu. Kita lihat Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik artinya sang penguasa. Yang memerintah dan melarang, yang memberi dan menolak tanpa ada yang mampu mencegah dan melawannya. Sekarang korelasikan antara Malik atau Malik terhadap Yaumiddin. Yaumiddin hari pembalasan, yakni hari kiamat di mana Allah Ta'ala membalas setiap manusia atas apa yang dilakukannya. Coba untuk memikirkan di sini, mana yang lebih cocok untuk disandingkan dengan Yaumiddin? Apakah Malik atau Malik? Pikirkan. Yang mana kira-kira? Malik atau Malik? Masya Allah, khilafiyah antara juhala. Ya mana yang bilang Malik? Malik. Ada yang bilang Malik tadi? Malik. Antum bilang Malik? Malik. Nama antum atau apa Malik? Ada yang bilang Malik? Antum doang. Masya Allah, tadi kayaknya banyak yang bilang Malik dan Malik. Kalau misalnya Malik itu berasal dari milk. Ya Indonesia milik. Kalau misalnya Malik berasal dari mulk. Apa arti mulk? Kerajaan. Mana yang lebih luas? Mulk. Lebih dalam. Kerajaan. Nah. Jadi lebih luas yang Malik, lebih dalam yang Malik. Makanya enggak disalahkan kok. Makanya jumhur qurra, mayoritas qurra yang sabah itu lebih banyak yang condong ke Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Cuman ini enggak salah jika kita mengatakan Malik Yaumiddin enggak salah, dua-duanya sahih. Tapi Malik Yaumiddin lebih dalam. Memberi dan menolak tanpa ada yang mampu mencegah dan melawannya. Kemudian Yaumiddin, hari Ad-Din. Ad-Din, hari pembalasan dimaknai. Penafsiran Yaumiddin dengan hari pembalasan ini terdapat riwayat yang sahih dari para salaf di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena hari hisab, dihitungnya amal, berujung pada pembalasan. Maka tepatlah kalau kata pembalasan dijadikan ungkapan untuk Yaumiddin. Karena secara bahasa dikatakan danahu yadinuhu bikadha dainan wa dinan. Maksudnya menghitung, mengauditnya, mengevaluasi dan membalasnya. Itu din, agama dan pembalasan. Makanya ada dain, hutang. Kenapa hutang disebut dain? Karena akan dibalas oleh yang berhutang. Di dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang pintar atau cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya, yakni menghitungnya, menghisabnya, bermuhasabah dan berusaha demi kehidupan sesudah mati. Itu orang yang beruntung, orang yang cerdas. Orang yang tumpul pikirannya sebaliknya. Sebaliknya, yang tidak mengevaluasi dirinya dan berusaha demi kehidupan sebelum kematian saja. Itu sebaliknya. Antara orang yang cerdas sama yang enggak. Tapi biasanya orang yang enggak cerdas itu akan menuding orang cerdas, orang tidak cerdas. Contohnya liberal atau sekuler atau plural dan semacamnya. Mereka bakal mengatakan orang dai-dai syar'i, para dai itu mereka pikiran orang-orang religius itu mentok. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit haram dan sebagainya. Iya enggak? Mereka akan menuding. Tetapi yang mentok sebenarnya mereka. Kenapa? Karena pikiran mereka ini cuma dunia. Adapun pikiran orang-orang religius itu ke setelah dunia. Mana yang lebih jauh jangkauannya? Religius, jauh, lebih jauh jangkauannya. Sementara orang seperti mereka dunia aja udah selesai, habis. Karena emang hajat atau ya untuk dunia mereka, kemudian setelah itu ya sudah, tinggal nunggu siksa kuburnya. Nah, jadi mentok sampai akhir hayat. Adapun orang-orang yang memperhatikan kehidupan sesudah mati, baik kehidupan alam barzakh atau kehidupan akhirat, maka inilah orang yang cerdas. Itu yang cerdas. Jadi kehidupan itu ada banyak. Ada kematian misalnya. Ya kehidupan di barzakh itu adalah kematian sebenarnya. Jadi ada 4 fase ya, sebelumnya wafat. Sebelumnya tidak ada, kemudian hidup di dunia, kemudian mati dan itu dalam alam barzakh, kemudian akhirat. Jadi enggak langsung ke akhirat, tapi juga enggak cuma di dunia masih. Jadi ada 2 pemikiran yang sebenarnya salah. Yang satu mengira kalau misalnya udah masuk kubur berarti udah di akhirat. Enggak, ini benar, salah ini. Barzakh dulu dong. Jembatan antara dunia dengan akhirat, barzakh, alam kubur. Ada juga yang menyangka bahwasanya di kubur dia tetap hidup namun pada alamnya yang mana itu masih di dunia. Nah, ini yang gentayangan nantinya. Ya. Itu dua-duanya enggak benar. Sedangkan orang yang lemah kecerdasannya adalah orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya dan ia berangan-angan atas Allah dengan angan-angan yang melambung. Di sholat Jumat misalnya. Ya, kalau misalnya kita sholat Jumat, baik antum sebagai khotib atau sebagai bukan khotib, kalimat keramat yang bisa membangunkan semuanya adalah Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ditambah ya qadiyal hajat dan seterusnya. Itu kalimat paling sapi. Tapi cuma pada momen itu doang. Antum bangunin subuh enggak bisa itu. Iya enggak? Enggak bisa. Tapi di hari Jumat doang. Baik di sini maupun di tempat lain. Di semua itu udah seperti udah ijma antara para penidur. Udah ijma itu. Atau jumhur lah. Mungkin antum termasuk juga mungkin. Nah. Kenapa di situ Allahummaghfir? Harapannya pengen diampuni dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat kenyataannya setelah itu, ya enggak ada usaha. Jadi cuman yang penting diampuni. Kemudian kalau misalnya kita ceramah misalnya di tempat-tempat yang umum, kalau udah kita doa tuh udah pada pengen. Tapi coba setelah itu enggak ada usaha. Doa aja, semangat doa. Baik doanya doa main-main atau doa beneran. Yang penting kalau udah doa tuh bener. Tetapi di kesehariannya enggak ada usaha lebih. Misalnya ya mudah-mudahan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berikan rezeki anak yang soleh. Amin. Udah coba amin. Tapi habis itu dikasih apa? TV, taruh gede berapa inci. HP dikasih untuk anak SD. Internet semua dikasih. Motor baru SMP dikasih semua. Pokoknya semua dikasih. Anak yang soleh nih calon-calon. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat bercermin ke masyarakat, itu sekali lagi dikatakan faham irja itu lebih condong ke masyarakat kita. Faham irja. Irja dalam artian menjadi murjiah nantinya, yaitu meremehkan semua perkara yang buruk, ya semua perkara yang bisa menyebabkan kekufuran itu diremehkan. Murjiah tanpa sadar. Nah, jadi kalau ada dosa misalnya gampang tapi rojaknya tinggi, rojak dalam artian ini bukan rojak hakikat urfiah. Kok rojak hakikat urfiah jadinya radio nanti. Ini rojak hakikat lugawiyah arabiyah, harapan. Asanya melambung. Bukan asam lambung, asanya melambung. Tapi usahanya enggak ada. Sayangnya kayak seperti itu. Dan itu lawan dari Khawarij. Lawannya dari Khawarij. Jadi kubu ekstrim dua-duanya ini. Yang satu ekstrim dalam meremehkan. Yang satu ekstrim dalam memperketat. Jadi dua-duanya musuhan itu. Tabrakan itu musuhan. Kalau secara power kekuatan fisiknya menang yang ekstrim ini. Tentu saja menang. Karena tegaan mainnya. Kok ini gak tegaan ini? Ya kan? Nah. Jadilah yang di tengah ya insyaallah. Jadi angan-angan aja orang murjiah yang berfaham, maksudnya teracuni dengan pemahaman seperti itu. Dan bukan berarti kita terbebas dari hal-hal semacam ini. Kita na'udzubillah dengan hal-hal semacam ini karena memang hal seperti ini menular. Menular. Jadi kita sulit untuk nahi munkar di sini. Iya enggak? Kalau misalnya paham yang ekstrim seperti Khawarij itu, sulit amar ma'ruf nahi munkar terus. Kalau yang ini maunya amar ma'ruf terus, nahi munkar enggak pernah. Akhirnya apa? Semuanya remeh, kemungkaran diremehkan. Yang penting baiklah, enggak apa-apa. Sekali-kali. Tapi yang ini enggak boleh. Awas kamu. Teror semuanya isinya. Jadi yang tengah harusnya. Enggak meremehkan dan juga enggak terlalu memperketat. Dan itu menular. Yang ini menular, makanya syabab, anak-anak muda itu bisa tertular. Yang anak-anak muda masih muda-muda, yang masih melecut semangatnya, bisa tertular ini. Langsung mengkafirkan dan sebagainya kan. Bisa. Yang ini bisa enggak? Bisa. Anak-anak muda sekarang juga gampang. Kan enak ini foya-foya. Ais, gampang lah, udah enjoy aja, enjoy aja. Enjoy aja lagi gitu kan. Akhirnya jadi gila jadinya. Enjoy. Ini Wallace, ini ekstrim kan. Mana ayat 3 secara umum? Taib. Maliki yaumiddin. Lebih cocok, bukan lebih cocok. Namun yang lebih bagus adalah Malik yaumiddin. Dan lihat di sini. Malik yaumiddin. Pikirkan baik-baik yaumiddin, hari pembalasan. Beda enggak dengan dunia? Beda. Di dunia ada enggak Malik? Ada. Selain Allah di dunia ada enggak yang disebut Malik? Ada. Raja, presiden, semua disebut Malik. Pemerintahan, semua yang Malik itu Malik. Nah, sekarang di akhirat siapa Malik satu-satunya? Allah. Ya. Enggak ada lagi selainnya. Makanya dikhususkan di sini Malik Yaumiddin. Nah, sekarang urutannya. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Arrahmanirrahim, ayat ketiga Malik Yaumiddin. Lihat sirnya. Lihat rahasia di balik itu. Kita tadi sudah tahu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sifat untuk Allah pertama Rabbil alamin untuk ayat pertama. Baik, Rabb. Tadi Rabb artinya apa? Pemilik, pencipta, pengatur ya. Kalau tauhid rububiyah apa artinya? Ifradullah azza wa jalla fi khalqihi fi milkihi wa tadbirihi. Yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dari segi penciptaan, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang memiliki. Rabb. Kedua, sifat kedua dan ketiga itu dalam satu ayat, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebelumnya kita diciptakan kan? Diciptakan. Berarti Rabbil Alamin, Dia menciptakan. Satu. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, memberi rahmat. Ketika kita hidup diberi rahmat. Yang ketiga, Malik Yaumiddin. Nanti dibalas. Kamu diberi rahmat, diberi rahmat. Kamu diberi rahmat, digunakan apa dan sebagainya sebagainya. Nanti diupahi, nanti dibalas. Nah, itu rute apa rute? Urutannya tuh pas. Rabbil alamin. Dah diciptakan. Ar-Rahmanir-Rahim, udah dikasih rahmat inti semua. Nah, nanti Malik Yaumiddin. Setelah diberi rahmat, ingat Malik Yaumiddin. Ingat nanti di hari pembalasan gitu. Ya, urutannya seperti itu. Itu baru satu faedah yang tergali. Sebenarnya enggak tahu udah berapa yang belum mendapatkan arti dari ini semua. Masih banyak Al-Fatihah itu. Inilah bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa Dia adalah sang pemilik segala urusan pada hari kiamat di saat tak seorang pun dapat menguasai orang lain sedikit pun. Dan Dialah sang raja di mana tiada raja lain selain Dia pada hari kiamat, pada hari akhir, tidak ada. Ya. Melainkan misalnya di dunia raja itu Allah kasih, Allah beri rahmat. Biarkan mereka menjadi raja. Namun nanti ketika di akhirat limanil mulkul yaum, punya siapa? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1 sampai 3. Pada ketiga ayat di atas terkandung beberapa petunjuk sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai pujian, karena itu Dia memuji dirinya sendiri dan menyuruh hamba-hambanya untuk melakukannya. Bahwa pujian untuk sesuatu haruslah ada sebabnya. Jika tidak, maka pujian itu adalah palsu belaka. Allah Ta'ala ketika memuji dirinya sendiri, maka dia menyebutkan penyebabnya. Yaitu bahwa dia adalah Rabb semesta alam pertama. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dua dan tiga. Dan yang berkuasa atas hari pembalasan. Masya Allah, ini ayat, tiga ayat ini. Kalau antum benar-benar tadabburi, Masya Allah. Tiga ayat ini itu mencakup semuanya antum. Ya. Misalnya, apapun hal itu tercakup di dalam tiga ini. Apapun. Apa misalnya? Misalnya kita melihat buku sejarah. Ada kaum zalim. Misalnya. Berkaitan dengan Malik Yaumiddin nantinya. Hah? Kemudian kita lihat Indonesia. Masya Allah. Kita lihat alamnya. Siapa yang menciptakan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti apa ciptaannya? Masya Allah, ini semua rahmat dari Rahmanirrahim. Kemudian kita berbangga kan? Aku bangga, aku cinta Indonesia karena alamnya begini dieksplor, kemudian logging dan sebagainya kan. Illegal logging dan sebagainya. Apakah itu nanti enggak ada di Yaumiddin balasannya? Ada. Jadi semuanya itu urutannya itu kalau kita benar-benar terus alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin untuk semua hal itu insyaallah. Itu enak itu. Kunci jawaban tuh banyak di situ. Kunci jawaban banyak di situ. Makanya kita dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalnya dalam musibah misalnya. Kecelakaan atau apa. Ingat arrahmanirrahim, Allah yang Maha memberi rahmat. Kalau misalnya kita dapat rahmat alhamdulillah, tapi kalau misalnya kita kufur dan malah bersuudzon kepada Allah, ingat Maliki yaumiddin. Ya itu semua hal bisa disambungkan kepada tiga ayat ini insyaallah bagi yang mentadabburinya. Nah sekarang Al-Fatihah ayat keempat, insyaallah anda baca sendiri sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Oke. Okay. Allah Ta'ala tidak memakai ungkapan na'buduka wa nasta'inuka. Kan bisa dua-duanya ini. Bisa na'buduka wa nasta'inuka itu lebih simple kelihatannya. Ya kan? Na'buduka artinya adalah kami menyembahmu. Nasta'inuka artinya kami meminta pertolongan padamu. Udah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dan kita enggak usah menggugatnya, enggak boleh bahkan. Menggunakan "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Untuk apa sih? Tujuannya ikhtisas, pengkhususan dan hasr, menspesifikasi. Khusus. Nah, sebelumnya, apa arti iyyaka kepada engkau? Atau kepada engkaulah, atau hanya kepada engkau. Berarti ada sisi pengkhususan. Sebagaimana anda melihat Taufik misalnya, Taufik, padamu aku melihat. Dibandingkan aku melihatmu, mana yang lebih khusus? Yang pertama. Dan juga ada sisi sastranya sedikit. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di dalam ayat ini ada satu pelajaran tentang sastra, balaghah. Yani beralih dari dhamir ghaib kepada dhamir khitab. Apa arti dhamir ghaib? Yaitu pronoun yang menunjukkan third person. Kata ganti yang menunjukkan orang ketiga. Sebelumnya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sebagai yang ketiga. Pihak ketiga. Nah, dari pihak ketiga kemudian langsung ke second person kedua. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya kita membicarakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana kira-kira kalau misalnya kita berdoa misalnya? Atau misal kita memohon kepada raja. Wahai raja, engkau itu begini-begini memuji. aku meminta kepadamu wahai raja. Nah, ngerti di sini maksudnya? Ada semacam, ya sama padukanya misalnya antum, atau sama ayah antum lah. Ya, saya tahu, saya banyak salah dan sebagainya. Ayah gagah, perkasa, banyak duit, tajir semuanya. Tolong, please. Nah, ya kan? Dari tadinya seperti membicarakan orang ketiga dengan pujian, kemudian langsung meminta kepadanya. Kalau misalnya ini, Rahmat lagi bicara sama Ana, Ana memuji Taufik. Taufik gak ada orangnya. Gimana? Itu pujian yang benar-benar gak? Iya, pujian yang benar-benar. Taufik gak ada, maksudnya gak ada orangnya. Maksudnya ada orangnya, cuman gak tahu di mana dia. Tapi Ana memujinya, memuji di sisi gaibnya dia. Di saat dia gak tahu, gak langsung di hadapannya. Itu lebih dalam daripada Ana memuji di depan dia. Taufik nih loh, keren orangnya, masya Allah. Item-item gitu keren dia orangnya. Nah, langsung di depan orangnya. Tapi kan kalau di depan orangnya bisa palsu, bisa enggak. Tapi kalau misalnya dia enggak ada, Ana. Ana lah sini. Taufik itu masya Allah, Ana. Ana sangat menyayangkan dia. Ana sangat mencintai dia misalnya. Orangnya baik, dermawan, ramah hati, suka membantu itu. Enggak sombong, rajin menabung misalnya. Taunya direkam. Nah, makanya domir goib. Kemudian ke khitab. Seperti itu ya, difahami lagi nanti di tadabburi lagi sendiri. Sekarang ia kena abudu wa ia kena seta'in. Kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, ini adalah salah satu gaya bahasa untuk keindahan ungkapan dalam ilmu balaghah al-muhassinat al-badi'iyah. Atau bisa juga disebut uslub iltifat namanya. Iltifat itu seperti penolehan. Iltifat itu menoleh. Nah, penolehan. Ya seperti ketika kita memuji nunduk-nunduk, kemudian kita menoleh dengan sangat berharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah jumlah doa iya atau kalimat doa? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apakah doa meminta atau enggak? Secara lafal enggak dia? Khobar dia. Enggak meminta. Maksudnya di sini penetapan di sini. Penetapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Khobar. Nah. Sekarang yang pertama ayat pertama sampai tiga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mensifati siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mensifati siapa sih? Manusia, kita menyembah kepadamu. Mensifati manusia penyembahan kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iya kata dhamir ganti nasab. Nah, ini ilmu sharaf nanti jadinya, antum enggak usah. Dipakai untuk lawan bicara, mukhatab satu orang. Nasab di sini karena sebanding dengan maf'ul. Na'budu. Dikatakan di sini na'budu adalah bentuk fi'il mudhari dari abadahu yang berarti taat kepadanya dengan merendahkan diri di hadapannya karena rasa takut padanya dan harapan pada karunia yang ada di sisinya. Sehingga dengan begitu seorang hamba mencintai Allah Ta'ala dengan cinta yang sebesar-besarnya dan mengagungkannya dengan seagung-agungnya. Begitulah seharusnya pengabdian ibadah seorang muslim kepada Rabb-nya. Kami taat dengan penuh khudu', kerendahan, pengagungan, ta'zim dan kecintaan kepadamu mahabbah ilaik. Pertama, khudu', kerendahan. Kedua, pengagungan, ta'zim dan kecintaan kepadamu. Di sini kerendahan kata sifatnya jadi apa? Rendah atau bukan? Rendah. Siapa yang rendah? Manusia, hamba. Pengagungan sifat untuk siapa? Allah, agung. Kecintaan kepadamu. Koneksi antara hamba dan Allah. Ini nih, nazomnya atau urutannya. Dengan penuh kerendahan, kita yang rendah. Pengagungan, engkau maha agung. Dan kecintaan kepadamu, koneksi antara. Nasta'in, kami memohon pertolonganmu untuk kami agar kami taat kepadamu. Dan dalam segala apa yang menjadi beban pikiran seorang hamba dalam urusan agama maupun dunia. nasta'in. Isti'anah, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bertawassul kepadanya agar supaya dia mengabulkan doa kita. Dia katakan, pujilah Allah Ta'ala dan agungkanlah dia. Konsistenlah kalian semua untuknya dengan menyembah dia semata, tanpa menyekutukannya. Dan mohonlah pertolongan hanya kepadanya. Dan jangan memohon pertolongan kepada selain dia. Ketika kita memohon, yang pertama kita bertauhid. Mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, itu ada hadisnya. Sebelum kita sampai ke matan permintaan kita. Kita misalnya meminta Rabbi zidni ilma warzuqni fahma misalnya. Sebelumnya ya, ucapkan kalimat-kalimat pujian apapun yang antum hafal itu, apapun yang antum hafal. Dan sebutlah asma-asma Allah. Ya hayyu ya qayyum. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, dan seterusnya. Sebutkan, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau misalnya antum faham atau baca Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar seperti apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika, atau abu dulu. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Antum dalami itu kalimat. Mungkin di antara kita mungkin sekarang belum hafal artinya, bahkan mungkin belum hafal ininya. Tapi coba hafal matannya dan dalami artinya. Itu kalau misalnya antum berdoa dengan itu, masyaallah, itu insyaallah mustajab, insyaallah. Dan juga berdoa dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebagaimana kata Nabi, kalau misalnya seseorang berdoa dengan doa Zunnun ini, doanya Nabi Yunus, itu gak bakal ditolak insyaallah. Gak bakal ditolak. Pokoknya pujilah. Kalau misalnya belum hafal yang ini yang itu, pujilah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pembukaan. Pembukaan dulu sebelum doa intinya. Setelah itu baru berdoa banyak. Misalnya di sepertiga malam atau setelah sholat atau yang lain-lain. Pujilah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama doa Sayyidul Istighfar. Itu luar biasa itu maknanya itu. Ya, pengagungan benar-benar. Pengagungan benar-benar itu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat keempat. Tadi tentang Sayyidul Istighfar kan dalam hadisnya dibaca pagi dan sore. Barang siapa yang mati muqinan bihi, dengan yakin dengannya. Artinya apa? Dia tuh faham artinya dan yakin dengannya, maka dia masuk surga. Makanya jangan cuma sembarang doa, maksudnya Allahumma tarbil la ilaha illa, udah gitu aja. Enggak. Fahami dulu, fahami artinya. Fahami, dalami dan yakini benar-benar ketika melafalkannya pelan-pelan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatrus. Itu nazmnya itu pas. Allahumma anta rabbi, engkau Rabbku. La ilaha illa anta, tauhid uluhiyah. Allahumma anta rabbi, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. La ilaha illa anta, tauhid uluhiyah. Khalaqtani, tauhid rububiyah. Wa ana 'abduka, tauhid uluhiyah. Fahami itu. Jadi lafal-lafal dalam zikir atau ayat atau hadis itu jangan lewat. Ah udah khotam alhamdulillah. Langsung bilang anak udah khotam lo alhamdulillah dan sebagainya. Fahami benar-benar. Dalami. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 4. Menerangkan adab dalam berdoa. Dikatakan Rasulullah SAW mendengar ada seorang laki berdoa dalam sholatnya, tetapi ia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, ini mustajil orang ini. Orang ini terlalu tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya dan kepada yang lain, Idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi wassana'i alaihi thumma liyusalli ala Nabi SAW thumma liyada' ba'du bima sya'. Apabila seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji dan menyanjung-nyanjung kepada Allah, lalu berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berdoalah sesudah itu dengan apa yang ia kehendaki. Apa yang ia kehendaki. Terserah antum, selama doa itu tidak mengandung unsur kezaliman. Tapi kalau membalas kezaliman bisa. Boleh. Ya, atau qat'ur rahim, memutus tali silaturahim, silaturahim itu enggak boleh. Nah, adab dalam berdoa berarti pertama memuji Allah dan juga berselawat pada Rasul, baru kemudian kita kematan doa kita. Kita ungkapkan isi hati kita, isi kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah akan cepat disembuhkan dan Allah akan memberikan isyarat, baik yang jelas ataupun setelah pencarian panjang itu akan diberikan insyaallah. Ya. Agar orang yang berdoa memulai doanya dengan memuji dan mengagungkan Allah. Di dalam hadis disebutkan adab yang lain, yakni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian ia memohon keperluannya, maka akan dikabulkan doanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, "Ma min muslimin yad'u Allah 'azza wa jalla bidawatin laisa fiha itsm wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal, imma yu'ajjilu lahu da'watahu wa imma ay yadakhiraha lahu fil ukhra wa imma ay yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Qalu idha nukthir qala Allahu akthar atau akthar? Allahu akthar. Akthar. Bukan akbar di sini, akthar. Siapapun orang muslim yang berdoa kepada Allah taala dengan satu doa yang tak berisi perbuatan dosa maupun memutuskan hubungan kekerabatan, niscaya Allah Ta'ala memberikan untuk doa itu salah satu dari tiga perkara. Tadi memutuskan hubungan kekerabatan, apa bahasa Arabnya? Wala qati'atu rahimin. Rahim artinya rahmat, kasih sayang. Yang benar mana, silaturahim atau silaturahmi? Dua-duanya benar. Rahmun itu ada masdar dalam bahasa Arab. Tetapi yang masyhur dalam hadis rahim. Jadi silaturahim itu yang lebih tepat. Tapi kalau misalnya orang Indonesia mengatakan silaturahmi, boleh enggak? Ya boleh, udah paham. Antum juga silaturahmi, antum tak paham maksudnya ya silaturahim. Jangan karena aku tukar mi dan im, nah itu jadi beda. Yang satu madrasah Ibtidaiyah, yang satunya enggak tahu apaan kan. Nah, satu, ada kalanya dikabulkan doanya itu dengan segera. Itu satu. Bisa. Ya, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah taala menabungnya atau di sini menangguhkannya ya untuk dia kelak di hari akhirat. Ini yang kedua. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil ukhra. Dan ada kalanya Allah taala menjauhkan darinya keburukan musibah yang sepadan dengan doanya itu. Jadi karena Allah Maha mengetahui apa yang bermaslahat bagi seluruh manusia, maka kita serahkan segala doa kepada Allah dan biarlah Allah yang mengistijabahkannya dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka berkata, "Allah, kalau begitu kami memperbanyak doa." Nabi berkata, "Allah Ta'ala akan lebih memperbanyak lagi." Jadi semakin sering kita berdoa, semakin Allah akan memperbanyak istijabah terhadap doa kita. Ya. Tapi perlu kita tekankan kualitas doa. Perhatikan. Karena doa yang berisikan ghaflah, lalai saja, maksudnya kalbunya lalai, enggak khusyuk dalam berdoa, itu juga berpengaruh nantinya. Juga berpengaruh. Nah, makanya ketika misalnya kita mendapatkan, kita udah berdoa khusyuk berhari-hari, tapi ternyata kok tidak tertemukan jawabannya. Itu kita lihat hadis ini. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya. Imma menangguhkan di dunia, imma juga di akhirat. Jadi sekehendak Allah, pasti ada hikmahnya penangguhan itu. Ya. Dan juga imma ada kalanya Allah taala menjauhkan darinya keburukan musibah yang sepadan dengan doanya itu. Alhamdulillah tadi saya kesini, alhamdulillah naik motor hampir ketabrak, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Hampir itu. Tiga motor hampir menabrak. Alhamdulillah tidak jadi. Nah, itu bisa jadi di antara doa yang Allah istijabah, namun dalam bentuk lain dari rahmat Allah. Bisa jadi. Dan juga antum sekalian. Nah, bisa jadi antum jalan dan ternyata apa gitu kan, ada yang jatuh di belakang. Kemudian antum, alhamdulillah anak gak. Kalau enggak maafat anak sekarang. Gimana? Alhamdulillah. Atau listrik, atau setrum, dan lain-lain. Atau ada kelabang di rumah, atau ada ular beracun, atau bagaimana, Allah lindungi. Itu bisa karena doa antum sebelumnya yang mungkin antum mungkin lupa doa itu. Dan antum gak menagihnya lagi. Namun Allah jadikan doa itu sebagai rahmat jawabannya. Rahmat bagi antum. Untuk kasus lain yang bahkan bisa lebih berhikmah daripada permintaan antum sendiri. Wallahu'alam. Yang kedua, hendaknya manusia tidak menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Rabb-nya, karena hanya Allah Ta'ala lah yang berhak untuk itu. Maksudnya di sini memohon pertolongan. Apakah di sini dimaksudkan kita tidak boleh meminta pertolongan kepada manusia atau makhluk? Boleh ketika makhluk itu mampu melakukannya dan juga ketika kita membutuhkan. Kalau misalnya kita tidak butuh pertolongan, ngapain kita minta tolong? Ya. Misalnya anda gak butuh pertolongan. Antum. Antum namanya siapa? Upin Ipin ya pun. Misalnya karena antum masih SMA atau ya? Allahu Akbar. Masih SMP. Antum ikut mustalah hadis waktu itu. Masya Allah. Calon ulama mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalnya antum SMP. Kemudian anda gak butuh pertolongan antum. Anda bilang, tolong dong cariin jodoh di guru antum. Misalnya, anda padahal nggak butuh, kan? Cuma basa-basi aja. Ini nggak boleh seperti ini. Nyusahin dia pertama ya kan. Udah gitu ngasal lagi nyari jodoh kesana-sana ya. Nah, ini nyari yang PAUD aja karena lebih bisa mendidik mungkin kan. Kalau SMP sekarang anak SMP kayak gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah antum the best of the worst, no. The best of the best mudah-mudahan. Ya, antum SMA mana? Di rumah? Hah? Iyalah. Ya, di daerah mana? Depok atau Jakarta atau mana? Cilebut. Bogor berarti. Subhanallah. Kesini sendiri? Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati ilmu antum insya Allah ya. Mustalah hadisnya juga Al-Quran, dan juga nanti insya Allah ilmu hadis. Kita mustalah hadis lagi. Namun dengan cover berbeda sedikit dengan mustalah hadis yang sebelumnya insya Allah. Taib, jadi kita selesaikan kajian tafsir Al-Aisar ini. Ya, tepat. Dari situ dia. Di sini antum maknai di situ kalimatnya di mana? Ukhra bukan? Ukhra. Ukhra dimaknai akhirat. Wallahu alam bisa berupa keselamatan mungkin, penghapusan pahala mungkin. Astagfirullah. Penghapusan dosa. Penghapusan dosa mungkin. Wallahu alam, ana belum membaca syarah hadisnya untuk yang hadis ini. Ukhra di sini kita maknai apa ukhra? Hari akhir. Baik, itu sahih. Maknanya sahih. Dan ukhra lawan kata dunia kan? Lawan kata apa? Ahwa. Awal. Iya. Ula lawan kata ula. Ula dunia. Makanya dalam surat Sabih Ismar Bil A'la, walal akhiratu khairul kaminal ula. Nah, ula walal akhiratu. Nah, sekarang ula itu artinya yang pertama. Ukhra artinya yang lain. Akhor. Akhor itu untuk mudzakar. Rajulun akhor. Tapi kalau misalnya untuk mu'annat, imro'atun ukhra. Dan dunia itu mu'annat atau mudzakar? Mu'annat. Hadhihi dunia. Nah, berarti ukhra setelah dunia. Ya. Jadi Allah alam itu kemungkinan maknanya adalah, apalagi kalau misal di akhirat itu tidak ada selain pembebanan dosa atau untuk dosa apa ke neraka atau penghapusan dosa. Apalagi yang dicari di akhirat? Karena yang dicari di akhirat ya udah kemenangan atau kekalahan, udah. Imma nar imma surga. Makanya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diloloskan dari neraka di surat Ali Imran dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Imma itu, imma diselamatkan dari neraka atau imma tidak selamat dari neraka. Jadi mungkin itu hikmahnya. Enggak ada lagi, misalnya kita meminta kekayaan di bumi untuk sedekah misalnya, kemudian diganti di sana kekayaan yang sama seperti dunia, enggak. Kalaupun disamakan, itu kekayaan yang di akhirat, yang di surga, itu pun tidak bisa dibandingkan dengan yang di akhirat. Di dunia, mak. Di dunia. Ya. Ini butuh istirahat atau kita langsung mustalah hadith? Sebaiknya memanggil nama saja. Kenapa, Pak? Karena dia sifat bagi Allah. Karena tadi sifat ada empat di sini disebutkan Rabbil Alamin. Sifat kedua Ar-Rahman. Sifat ketiga Ar-Rahim. Sifat keempat Malik atau Malik. Jadi majrur semua. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu sifat itu sebagai tabir yang mengikut. Mausuf sebagai matbu'. Yaitu sifat di setelah yang disifati. Kalau dalam bahasa Inggris sifat itu sebelum yang disifati. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia sifat itu setelah yang disifati. Faham kalau mana atau enggak? Ya faham enggak paham sebenarnya enggak apa-apa. Selesai. Ada istirahat? Silakan. Enggak, bentar. Saya pertanyaan ada istirahat atau enggak? Dari tadi saya enggak jadi-jadi jawabnya. Atau langsung? Istirahat aja. Berapa menit? 5 menit. Tafadhol. Ya. Yang mau istirahat silakan, yang mau istirahat.